Dengan setangkai bunga anyelir merah, malam ini aku datang padamu, hai pacar, untuk kubur rinduku, lantas bikin cium buat kau. Dengan sebotol arak dan sebungkus kacang, malam ini aku masuk kamarmu, hai pacar, untuk gali nafsuku, lantas bikin cinta dengan kau. Lekas tutupkan jendela dan pintu rapat-rapat, dan jangan lupa selotkan atas dan bawah. Jangan sampai bulan dan bintang tahu kita. Aku takut, sebab mereka suka bikin bocor rahasia orang. Dengan anyelir dan arak serta kacang, malam ini aku datang dan masuk kamarmu, pacar, hanya sekedar untuk mengubur rinduku dan menggali nafsuku. Lantas aku mengajak kau untuk bikin cium dan cinta. Dan sekali lagi, matikan lampu neon. Mari kita mulai. Aku takut nanti hari keburu pagi. Dan setelah lampu neon itu mati, maka kau mesti memasang lampu merah 5 watt supaya remang sedikit. Dan kau mesti percaya bahwa keremangan sanggup membakar hasrat yang telah beku dalam hati manusia. Lee.